Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Thumma ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita ni'matul hidayah, memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tentunya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita wajib untuk senantiasa kita syukuri. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di antara tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan hambanya, supaya hamba tersebut menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan haqiqatu syukri, hakikat seorang bersyukur, hakikat seorang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, haqiqatu syukri yataqarrabul insanu ilallahi ta'ala bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinan. Hakikat seorang bersyukur adalah seorang mendekatkan diri kepada Allah, seorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala,